kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jalla dan berpegang teguhlah dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasul, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, sesuai dengan pemahaman pendahulu kita yang baik dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan inilah agama Islam yang sesungguhnya. Siapa yang menyelisihinya, maka dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Baik kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-8, kata Allah Azza wa Jalla, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Adillah, berbuat adillah, sesungguhnya adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Dan diantara sikap adilnya kita dengan ahli sunnah wal jamaah salafiyin, memuji dan membela mereka dan bersama dengan mereka. Dan diantara sikap adilnya kita dengan ahlul bidah, ahlul ahwa, tidak memuji mereka dan tidak membela mereka. Dan memuji termasuk bahagian dari pembelaan. Dan siapa yang membela ahlul bidah, maka Allah akan melaknat dia. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man awa muhdizan. Allah akan melaknat bagi setiap orang yang membela pelaku bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari jalan ahli sunnah wal jamaah. Kata para ulama, man radiya bil bid'ah, makna dari hadis ini yaitu siapa yang meridhoi bid'ah, wa aqarra fa'ilaha, dan dia memuliakan pelaku bid'ah, walam yunkirha alaihi, dan dia juga belum mengingkari bid'ah tersebut atas orang yang melakukan bid'ah, faqad awahu, maka dia telah membela ahli bid'ah. Subhanallah. Dan kata Syekh Jamal Raihan dalam kitab Lamidurul Manzur min qaulil ma'thur fil i'tiqadi wa sunnah, dia mengatakan, as-sukutu an ahli bid'ah, diamnya seorang dari ahli bid'ah, wa adami bayani halihim, dan tidak menjelaskan keadaan mereka yang menyimpang, yang sesat, menyesatkan umat, yughriru bil akharin al jahilina biha wa yaquna fiha, maka orang yang seperti ini dia akan menipu orang-orang yang selain dia dari orang-orang yang enggak tahu hakikat orang-orang ahlul bidah, sehingga dia akhirnya jatuh ke dalam perbuatan bidah, apalagi sampai memuji. Dan orang gara-gara memuji ahlul bidah, bisa seorang yang mendengar pujian tersebut terjerumus dalam perbuatan bidah. Dijelaskan oleh Abu Walid Sulaiman bin Khalaf Al-Baji, Imam Al-Baji, dalam kitabnya Ikhtisar Furuqil Fuqaha, dia bertanya kepada Abu Dzar Abdun bin Ahmad Al-Ansari Al-Harawi, yang Abu Dzar ini dia termasuk orang yang cenderung dengan pemikiran bid'ah, dengan meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jal sebahagiannya. Dan hanya menetapkan 20 atau 7 sifat saja. Dan ditanya Abu Dzar Abdul bin Ahmad Al-Ansari Al-Harawi ini, min aina anta hadza, dari mana kamu bisa memiliki penyimpangan seperti ini? Maka diceritakan oleh Abu Dzar Abdul bin Ahmad Al-Ansari Al-Harawi ini, dia mengatakan, kuntu masyian, aku dulu berjalan di Baghdad, di negeri Baghdad, ma'al al-hafid ad-Daruqutni, bersama yakni Imam Hafid, Imam Hadid, ma'ruf namanya Daruqutni. Falakina, kemudian kami bertemu dengan Abu Bakar Muhammad bin At-Tim di tengah jalan. Faqabbala wajhahu wa ainaihi, dan Imam Daruqutni ini menemui dia dan mencium wajah dan kedua matanya. Dan dilihat oleh siapa? Oleh Abu Dzar Abdul bin Ahmad Al-Ansari Al-Harawi ini. Kemudian setelah dia berdua berpisah dari orang tadi, dia berkata, ini Abu Dzar berkata kepada Imam Ad-Daruqutni ini, man hadzal ladzi sana'ta bi, siapa dia ini yang kau berbuat seperti itu kepada dirinya? Maka Imam Ad-Daruqutni mengatakan, ini orang yang dia itu termasuk imamnya, ulamanya kaum muslimin. Hadzadhu 'aniddin, dan dia ini orang yang membela agama Islam. Namanya adalah Abu Bakar Muhammad Ibn Tib. Padahal dia ini adalah orang termasuk pentolan dari kelompok yang menyimpang, yang meniadakan sebahagian dari sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal. Gara-gara pujiannya Daruqutni, dan dilihat oleh Abu Dzar Abdul bin Ahmad Al-Ansari Al-Harawi ini, maka Abu Dzar dia mengatakan, min dzalikal waqti taqarrartu ilaihi faqtadaitu bi madhhabihi, dan setelah dapat pujian tersebut dari Imam Daruqutni terhadap orang tersebut, maka setelah itu aku terus menemuin orang tersebut, dan akhirnya aku mengikuti mazhab yang menyimpangnya dari orang tadi, yakni Abu Bakar Muhammad bin Taib. Subhanallah, lihat. Makanya hati-hati kita dalam memuji seorang yang menyimpang. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah tidak memuji orang yang menyimpang, walaupun zahirnya dia ahli sunnah. Apalagi kalau seandainya dia termasuk ahli bid'ah, yang jelas-jelas dia mendakwakan bid'ahnya. Kata Syekh bin Bas, siapa yang memuji ahli bid'ah yulhaqu bihim, maka dia disamakan dengan ahli bid'ah. Dan kata Syekh bin Bas, la syakka fi, dan tidak diragukan lagi, annahu idza yusli alaihi wa madahum huwa da'in ilaihim, sesungguhnya siapa yang memuji ahli bid'ah atau orang yang menyimpang, maka dia termasuk orang yang menjadi da'i yang mengajak kepada ahli bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Maka kaum muslimin, hati-hati kita dengan lisan kita. Terkadang orang menyimpang gara-gara lisan kita yang salah memuji orang, dan ahli bid'ah enggak layak untuk dipuji, karena mereka hakikatnya bukan menghidupkan agama tapi mematikan agama. Ketahui hakikat ini. Barakallahu fikum jami'an. Aku lupa lihada. Astaghfirullahi walakum walisayil muslimin wa muslimat. Innahu wal ghafurur rahim. Astaghfiru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'ankibatu lil muttaqin. Wala'udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah daula syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diam dari kebid'ahan seseorang bahkan memuji orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Ini termasuk bentuk menipu umat Islam, curang, mengelabui umat Islam. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, seorang ulama yang masih hidup sampai sekarang di negeri Saudi Arabia, dan dia mengatakan dengan perkataan yang bagus sekali, as-sukut an ahli bidah, diam dari penyimpangan-penyimpangan ahli bidah, wa adami bayani bidaihim, dan tidak menjelaskan tentang hakikat keadaan bid'ah-bid'ahnya seseorang. Hadza ghisun lil muslimin. Ini merupakan perbuatan yang menipu, perbuatan yang mengelabui, perbuatan curang terhadap kaum muslimin. Dan Syekh Shalih bin Fauzan juga mengatakan, wa idza indafa ilaihi bi'anu yusnihim wa madahahum ada ashad wa ankar. Kalau seandainya dia diamnya disertai dengan memuji al-bidah, memuji orang yang menyimpang, maka ini keadaannya lebih parah dan lebih mungkar. La haula wala quwata illa billah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ghassana, man ghassana falaysa minna, siapa yang berbuat curang dengan kami maka dia bukan golongan kita. Siapa yang mengelabui kaum muslimin dengan enggan menyebutkan keadaan hakikat dari orang-orang al-bidah, atau bahkan memuji al-bidah dari kalangan khawaridnya, syiahnya, mu'tazilahnya, murjiahnya, dan seterusnya dari kalangan al-bidah, maka dia telah menipu kaum muslimin dan dia telah melakukan kejahatan, telah melakukan perbuatan dosa. Semoga kita menjauh dari perbuatan dosa ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.